Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mendengarkan, alhamdulillah dalam suasana yang masih sejuk, sesaat setelah diguyur hujan, pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Jumadil Al-Ula tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Januari, ya, 10 Januari tahun 2022, di Ma'had Ulia Ustalaf Karang Makmur Muara Enim Sumatera Selatan, kita benar-benar mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan dalam kegiatan dan acara yang mudah-mudahan berkahnya berlimpah dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang harus diingat terus secara nilai menurut harga, tidak ada yang lebih mahal dibandingkan ilmu syar'i. Mau pakai rumus apa, ingin menggunakan alat ukur bagaimana, tetap saja nilainya yang paling tinggi itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Misalkan sekarang secara keuntungan mau dibandingkan dengan apa, silahkan. Mau dicoba disandingkan dengan apa, monggo. Tapi kalau secara keuntungan, gak ada yang bisa mengalahkan besarnya keuntungan ilmu syar'i. Pertama, secara masa berlakunya keuntungan. Ilmu syar'i, masa berlakunya keuntungan itu sampai setelah mati. Sampai setelah mati. Artinya, walaupun mati, walaupun sudah meninggal dunia, keuntungannya itu tetap terus mengalir, ada dan masuk. Sekarang mau dibandingkan dengan apa, silahkan. Mau dibandingkan dengan rumah, mau dibandingkan dengan tanah, mau dibandingkan dengan emas, mau dibandingkan dengan usaha, mau dibandingkan dengan perusahaan, mau dibandingkan dengan pabrik, mau dibandingkan dengan tambang. Semua tadi itu masa keuntungannya itu bisa ditentukan. Apa ada sebuah usaha yang keuntungannya terus berlanjut, tidak berujung, tidak berakhir, terus saja? Enggak ada. coba kita tengok sejarah, lihat tarikh. Korun contohnya, gak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya. Tapi ceritanya berakhir. Fir'aun, ceritanya berhenti di dalam laut, ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dekat-dekat dengan kita itu sangat banyak. Orang-orang yang dikenal kaya raya, yang dikatakan pengusaha besar, bertahan sampai berapa turunan itu? 5 generasi, 6 generasi, 7 generasi, kemudian habis. Ilmu syar'i, walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia, asalkan dia kembangkan dengan diamalkan dan didakwahkan, itu keuntungannya terus berlanjut. Berapa tahun? Sampai hari kiamat nanti. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, besaran keuntungan. Urusan dunia, kita ingin cari untung, itu kan ada takarannya. Maksimal berapa kali lipat dari biaya produksi. Maksimal berapa kali lipat dari modal yang sudah kita berikan. Barang yang harganya 1.000 rupiah kita beli, kita jual maksimal berapa sih? 20.000, 30.000, sehingga keuntungannya 29.000, 19.000. Kita mau jual lebih dari itu, mana ada orang beli? Oh, saya jual 100.000 lah. Lah modalnya berapa? 1.000. Mana ada orang beli? Enggak laku. Karena dengan barang yang sama, pasti ada orang yang menjualnya dengan lebih murah. Di sana dijual 15.000 ada. Ada yang jual 7.000. Diambil keuntungan 6.000. Artinya, secara besaran keuntungan, kalau urusan dunia, itu pasti ada titik maksimalnya. Lebih dari itu malah enggak laku. Lebih dari itu malah dicurigai. Kok begitu? Ya. Ilmu syar'i, besaran keuntungannya itu tidak terbatas. Mau dikali berapapun, mau dilipatkan seperti apa, bisa. Contohnya membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan ilmu syar'i. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam huruf yang kedua, mim huruf yang berikutnya. Setiap huruf itu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf itu tercatat satu kebaikan. Tiap satu kebaikan dikali 10. Maka kalau orang mengatakan alif lam mim, minimalnya, bukan maksimalnya, minimalnya dapat 30 keuntungan dia. Itu baru alif lam mim. Nah, kalau satu halaman yang dia baca berapa huruf? Sehingga besaran keuntungannya itu berlipat-lipat. Apalagi kalau dia amalkan dan dia ajarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun." Wa ajru man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'un. Siapa yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu syar'i, sesuatu yang baik, sunnatan hasanah, dapat pahala dia. Ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. tanpa sedikit pun mengurangi pahala dari mereka yang mengikutinya. Bayangkan seorang mudarris. Yang sabar dan tekun. Yang capek dan lelah. Membantu seorang anak mampu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Mendampingi dengan telaten seorang anak hingga mampu merangkai satu huruf dengan huruf berikutnya. Dia kenal panjang pendeknya bacaan, bisa mengerti makhraj dan sifat-sifatnya beserta hukum-hukum yang terkait dengannya. Satu anak. Sampai kemudian anak tersebut bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Si mudarris tidur, istirahat di rumah. Muridnya tadi membaca Al-Quran di masjid. Si mudarris tidur, pahala tercatat untuknya. Silahkan dibayangkan para mudarris. Jadi jangan lelah untuk mengajar. Jangan lelah untuk berdakwah. Jangan jenuh untuk berangkat ke kelas. Seorang mudarris dia bekerja nyadap karet. Murid yang dia ajari membaca Al-Quran sedang murojaah bersama teman-temannya. Dia nyadap karet, pahala mengalir untuknya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tadi. Si mudarris gak berangkat sakit. Murid-muridnya di kelas mau murojaah walaupun didampingi atau diawasi oleh mudarris yang lain. Dia yang terbaring sakit di atas ranjangnya, dia yang tidak bisa apa-apa karena ada selang infusnya, tapi pahala itu mengalir untuknya. Sabarlah para mudarris, sabar. Karena panen pahala itu bukan di dunia. Panen pahala itu besok di surga. Kalau panen pahala itu di dunia, kurang terasa istimewanya ibadah itu. Karena kaitannya dengan apa? Iman dan kepercayaan. Memang pahala yang disempurnakan itu Allah berikan bukan di dunia, tapi di akhirat, di surga nanti. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kapan itu? Pada hari kiamat. Orang-orang yang sabar dalam beribadah, termasuk menjadi pengajar, seorang mudarris, itu pahalanya akan yuwaffa, akan diberikan secara lengkap dan sempurna, bighairi hisabin, tidak ada batasan yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking banyaknya. Karena terlalu besarnya. Itu satu contoh. Yang mudarris bahasa Arab, nahwu, sharaf pun sama. Semuanya tanpa terkecuali. Asalkan itu ilmu syar'i. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, dari satu tinjauan tadi saja, kita tidak boleh lagi ragu dan kita harus yakin bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih berharga dan tidak ada yang bisa melampaui nilainya, yaitu ilmu syar'i. Adik-adikku yang berbahagia, para santri dan thalabatul ilmi, tolonglah dipikir baik-baik, ditimbang masak-masak, Jangan ikutkan sesaat nafsumu. Jangan mau dikuasai sekejap syahwatmu. Karena emosi sesaat memilih meninggalkan majelis ilmu. Hanya karena apa? Aku ingin kerja wae. Aku ingin cari uang. Kerja nendi? Kamu mau kerja di mana? Di sana. Gajimu berapa? 100 ribu. Misalkan. Dari pagi sampai sore. Hanya 100 ribu yang kamu dapatkan? Hanya 100 ribu yang kamu dapatkan? Itu pun capek. Itu pun bisa habis dalam sehari. Bisa jadi engkau dapat 100 ribu juga mendapat dosa. Hanya segitukah keinginanmu? Hanya serendah itukah cita-citamu? Demi 100 ribu meninggalkan majelis ilmu. Padahal di majelis ilmu itu nilainya lebih dari 100 ribu. Dari membaca Al-Quran saja sudah engkau dapat berapa itu? Pahala yang berlipat-lipat. Adik-adikku, para santri, thalabatul ilmi. Dipikirlah baik-baik itu. Jangan meninggalkan majelis ilmu. Hanya karena godaan-godaan. Ingin punya ini, ingin punya itu. Ingin punya motor, ingin punya handphone. Ingin hidup bebas. Tahukah yang ingin hidup bebas itu sebenarnya sedang menuju sebuah penjara. Dikungkung oleh kepuasan-kepuasan dunia yang tidak pernah bisa menghilangkan kehausan dan kelaparan. Semakin masuk dalam pusaran dunia, bukannya semakin kenyang, tapi bertambah lapar, bertambah haus. Sudah banyak contoh, banyak cerita, dan itu fakta, fakta yang tidak terbantahkan. Yang salah memilih jalan, akhirnya sengsara dan menderita sendiri. Hidupnya kacau. Jangankan mengurusi orang, mengurusi dirinya sendiri pun tidak mampu dia. Lebih baik bersabar, karena memang thalabul ilmi adalah amalan yang terbaik. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un in hasunat niyyatuh. Thalabul ilmi itu tidak ada yang bisa menandinginya asalkan benar niatnya. Asalkan benar niatnya. Sudah banyak cerita, sudah banyak kisah yang menunjukkan penyesalan. Kenapa sekian waktu dia habiskan untuk sesuatu yang ternyata tidak sebanding sedikitpun dengan sesaat di majelis ilmu. Mereka yang tinggalkan pekerjaannya, mereka yang resign. Mereka yang mengurangi usaha dan bisnisnya. Ditinggalkan itu semua. Kenapa? Ilmu itu luar biasa nikmatnya. Maka ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup di dunia ini sementara. Hitungan waktunya sangat sebentar. Kita tidak punya alasan satu pun, bahkan tidak ada alasan sedikit pun untuk menggantikan mulianya ilmu. Itu investasi yang untungnya terus mengalir. dan keuntungannya berlipat-lipat. Seorang pedagang pasar, demi mendapatkan keuntungan yang selisihnya kecil saja, itu dia rela, dia mau. Bahkan banyak pedagang punya prinsip ABC, asal bati cul. Asalkan ada untung, lepas, walaupun sedikit. Dia kulakan, dia beli seharga 10 ribu, orang tawar 12 ribu. Kasih, udah dapat 2 ribu kok. Padahal dia sudah menghabiskan waktu pergi ke sana, pergi ke sini. Capek dia urus ini dan itu. Untungnya cuma 2 ribu. Mau dia. Kenapa yang untungnya begitu besar dan berlipat-lipat kita tidak mau? Apa itu ilmu syar'i? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ada satu Al-Gharibul Waqi', Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullah, Al-Imam Al-Hafiz Abul Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarak Furi. Beliau wafat 1353 Hijriah. Sering kita sebut dengan Al-Mubarak Furi. Itu pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi. Syarahnya berjudul Tuhfatul Ahwazi. Ya, Al-Mubarak Furi, beliau penulis kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya. Di dalam mukadimahnya, pada pasal yang ke-6, Al-Imam Al-Mubarak Furi mengatakan, Al-Faslu Sadid fi anna hamalat al-ilmi fil Islam aktsaruhum al-ajam. Ada satu kesimpulan yang disebutkan Al-Imam Al-Mubarak Furi, bahwa para ulama di dalam Islam kebanyakannya justru orang ajam, bukan orang Arab. Ini kabar gembira buat kita, agar tidak minder, supaya tidak rendah diri. Agar kita sadar kesempatan menjadi ulama itu terbuka untuk siapa saja. Bukan hanya untuk orang-orang Arab. Wong kita galo pun bisa. Ya kan? Wong Jawa ya iso. Ya kan? Bisa. Siapapun yang ingin jadi ulama bisa. Pintu itu terbuka, tinggal mau masuk enggak. Ini kesimpulan yang diberikan Al-Imam Al-Mubarak Furi, bahwa kebanyakan para ulama itu justru orang ajam. Beliau melanjutkan, wa dzalika minal gharibil waqi'i. Hal ini adalah sebuah keunikan tapi nyata. Kalau bahasa kita, aneh tapi nyata. Ya memang kenyataannya seperti itu. Li'anna ulama al-millatil islamiyah fil ulumi syar'iyyati wal aqliyah aktsaruhum al-ajam illa fil qalilin nadiri. Karena para ulama Islam, ulama dalam ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pasti, yang dimaksud adalah nahwu sharaf, kalau syar'iyyah, tafsir hadis, artinya semua cabang ilmu Islam, aktsaruhum al-ajam, rata-rata kebanyakannya justru orang ajam. Illa fil qalilin nadiri, kecuali persentasenya sangat sedikit, sangat kecil sekali yang orang Arab. Wa in kana minhumul arabiyyu fi nisbatihi fahuwa a'jamiyun fi lughatihi. Katakan ada ulama yang secara nisbat asal usulnya, kakek nenek moyangnya itu orang Arab, tetapi fahuwa a'jamiyun fi lughatihi, tapi secara bahasa itu orang ajam. Bahasanya itu tidak menunjukkan ini orang Arab. Nampak kalau ada logat-logat ajamnya. Ya. Macam kita orang Sumatera lah. Ya. Pakai bahasa Arab, tapi logatnya logat Palembang. Ya kan? Atau orang Jawa, pakai bahasa Arab, logatnya logat Jawa. Orang Maluku, orang Papua, pakai bahasa Arab, ada ciri khas orang timurnya. Dan itu. Orang Arab bantu ngangkat dia ketika umroh. Kawan kita orang Maluku bilang, syukrone. Yeah. Ada E-nya. Yeah. Syukrone. Itu yang dimaksud. Ini sebuah kesimpulan. Bukan asal kesimpulan dari Imam Al-Mubarak Furi. Tapi ada riset dilakukan, penelitian dikerjakan. Betul-betul berdasarkan data. Contoh paling kecil lah, Al-Imam Al-Bukhari ini. Orang ajam. Al-Imam Muslim, orang ajam. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, orang ajam. Al-Imam An-Nasai, orang ajam. Al-Imam Al-Baghawi, orang ajam. Al-Imam Ad-Dailami, orang ajam. Walaupun mungkin nisbatnya itu sampai ke orang Arab, tapi fi lughatihi, bahasanya, itu dialek dan logatnya, itu dialek dan logatnya orang ajam. Sebab beliau-beliau lahirnya di negeri ajam, kakek-kakeknya orang Yaman. Kakek-kakeknya dari kabilah di Mekah atau Madinah, tapi mereka terlahir di negeri ajam. Bahasanya bahasa ajam. Kalau zaman sekarang, tengok dan dengarkan itu. Kaset-kasetnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yeah. Bagaimana bahasa dan dialeknya Asy-Syaikh Al-Albani. Fasih secara kaidah-kaidah. Tapi jelas itu. Dialeknya dialek ajam rahimahullah. Ini kabar gembira buat kita. Ini motivasi buat semua. Jangan kita sendiri yang menutup pintu kebaikan. Karena merasa, tidak pantas jadi ulama. Jangan. Pintu itu Allah buka. Kenapa kita tutup? Pintu itu lebar-lebar jaraknya. Kenapa kita anggap sempit? Pintu itu sudah ada di depan mata kita. Tapi kenapa kita berbalik ke belakang? Memunggunginya. Jangan merasa karena, ini apa namanya, bahasanya sudah medok ini. Orang kampung lah. Macam mano nih jadi ulama nih. Bisa. Kenapa tidak? Allah itu Maha Kaya, Maha Baik, Maha Dermawan. Allah akan memberi apa yang diperjuangkan hambanya. Selagi dia serius, selama bersungguh-sungguh, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pasti-pasti akan kami beri petunjuk untuk mereka. Ini kabar gembira. Ada banyak keterangan apa sebab dan latar belakangnya kenapa banyak ulama itu berasal dari ajam. Tapi bukan ini yang saya maksudkan. Yang menjadi catatan pertemuan kita pertama adalah mayoritas ulama adalah orang ajam. Kalaupun nisbatnya kembali ke Arab, dialek, bahasa dan logatnya tetap ajam. Nah, salah satu contohnya siapa? Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ini itu orang ajam itu. Iya kan? Betul enggak? Kan bukan orang Arab itu. Baik, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ini semua yang saya bacakan adalah muqaddimah yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi rahimahullah. Ya. Beliau yang mensyarah Sunan Tirmidzi dengan judulnya Tuhfatul Ahwazi, ya. Jadi yang saya sampaikan nanti adalah Imam Al-Mubarak Furi. Baik, qala al-Hafiz Ibnu al-Athiri fi Jami'il Usuli. Al-Hafiz Ibnu al-Athir dalam kitab Jami'ul Usul, beliau mengatakan huwa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ibn al-Dhahhak as-Sulami al-Barir al-Bughi at-Tirmidzi. Itu nama lengkapnya. Abu Isa kunyahnya. Muhammad bin Isa namanya. Kakeknya Saurah. Buyutnya Musa. Ayah dari buyutnya Al-Dhahhak As-Sulami Al-Barir Al-Bughi At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam Tirmidzi siapa namanya? Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Seperti itu sudah dinyatakan lengkap. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Al-Hafizul Mashhuru. Seorang hafiz yang sangat masyhur, terkenal dan dikenal. Di zaman itu gelar Al-Hafiz tidak sembarangan diberikan. Dikatakan Al-Hafiz itu jika kemampuan mengingatnya luar biasa. Disebut Al-Hafiz jika kemampuan menghafalnya istimewa. Paling tidak sekali mendengar langsung dihafal. Apa yang pernah dihafal tidak hilang. Itu Al-Hafiz. Tapi kalau sekarang gelar itu kan sudah bergeser secara kualitas dan secara spesifikasi. Banyak orang gelarnya Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Al-Hafiz dalam bidang apa? Hafal Quran. Maksudnya pernah menghafal Quran. Musanniful Jami'i wa Kitabil Ilalil Kabiri wasyama'il. Beliau adalah penyusun kitab Al-Jami'. Kita juga kadang menyebutnya Sunan. Ada juga yang mengatakan Sahih. Nama-nama itulah, ada yang mengatakan Jami'ut Tirmidzi, ada yang bilang Sahih Tirmidzi, ada yang bilang Sunan Tirmidzi. Kalau kita seringnya menyebut apa? Sunan Tirmidzi. Dan penulis kitab Al-Ilalul Kabir Wasyama'il. Yang dimaksud adalah Asyama'il Muhammadiyah. Sebuah kitab berisi kumpulan riwayat tentang ciri-ciri fisik, sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita karena semangat itu tidak seperti zaman salaf, akhirnya para ulama memandang perlu dibuat ringkas. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau meringkas kitab Asy-Syama'il jadi Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi hadis-hadisnya dipilih, sanad-sanadnya dihilangkan. Langsung tabi'in sahabat yang meriwayatkan. Kemudian beliau berikan keterangan mana yang sahih, mana yang dhaif. Beliau pilah, beliau pilih, beliau saring. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Paling tidak kita mendapatkan gambaran secara global dan umum siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bacaan yang ringkas, padat, tapi telah mewakili kitab yang perlu dikaji supaya kita kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Jangan sampai menyatakan diri pengikut sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika diminta menjelaskan apa saja sunnah-sunnah Nabi Muhammad saat makan, saat minum, saat berpakaian, angkat tangan, nggak tahu. Loh, katanya pengikut sunnah Nabi, sunnahnya tak tahu. Kitab Asy-Syaba'il Muhammadiyah. Ahadul a'immatil ladzina yuqtada bihim fi ilmil hadis. Seorang imam panutan dalam ilmu hadis. Wa ahadul ulama'il huffadzil a'lam. Seorang ulama hafiz, tokoh besar. Wulida sanata tis'in wa mi'atain. Beliau lahir tahun 209 Hijriah. Catat. Nanti saya tanya berapa umurnya. Lahirnya tahun berapa? 209. Masehi apa Hijriah? Hijriah. Hijriah. Betul. Ya Hijriah. Harus kokoh ya, punya pendapat harus kokoh. Hijriah. 209 Hijriah. Itu keterangan yang kita dapatkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Tahzib Tahzib, beliau mengatakan tentang Al-Imam Tirmizi, ahadul a'immah tafal bilad. Seorang imam besar telah berkeliling berbagai negeri. Wa sami'a khalqan minal khurasaniyin wal iraqiyin wal hijaziyin. Banyak ulama yang beliau berguru, ulama-ulama Khurasan, ulama-ulama Irak, ulama-ulama Hijaz, dari ujung sampai ujung. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi bukan seperti sebagian kita, kalau bertemu dan bercerita, yang ditanyakan sudah pernah naik motor kemana, jalan-jalan kemana, sampai Pekanbaru, ngapain, senang-senang aja. Udah sampai kemana? Oh, sampai apa namanya, Lampung sana, sampai menginjak tanah Jawa. Ngapain? Iseng, daripada gabut, yeah. Daripada bingung, jalan-jalan. Al-Imam Tirmidzi itu keliling negeri dalam rangka thalabul ilmi. Dijelajahi itu semua wilayah. Didatangi semua tempat. Ada informasi di sana seorang ahli hadis. Datangin. Bukan karena suka pindah-pindah. Pernah mondok di mana? 7 pondok Ustaz saya pernah itu. Kok bisa? Bosan katanya. Nah, itu bukan seperti Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu berpindah dari satu guru ke guru yang lain setelah gurunya dihabiskan ilmunya. Dan patokan zaman dulu, habis dan tidaknya ilmu adalah berapa banyak hadis yang Anda punya. Itu kan ada datanya itu. Misalkan seorang guru punya hadis 40. Didatangilah guru itu. Guru, saya mau belajar lah. Berapa aja hadis? Berapa 40? Pelajari semua, dicek, udah selesai. Cari lagi guru yang lain. Setelah ilmu gurunya habis, ya, yang dimaksud habis itu ya, yang namanya ilmu kan gak ada habis-habisnya. Maksudnya jumlah hadis yang beliau punya. Baru pindah ke guru yang lain. Antum sudah berapa pondok? 5 pondok, Ustaz. Pondok mana? Pondok ini. Sudah antum habiskan ilmunya Ustaz itu? Belum, Ustaz. Nah, ana baru sama murid-muridnya. Sama Ustaznya? Enggak. Pindah pondok mana? Pondok yang kedua. Ketika pindah ke pondok yang ketiga, ilmu ustaz yang di pondok kedua sudah antum habiskan? Belum ustaz, cuma 3 bulan. Nah, itu jangan sampai alasan aku ini kayak Imam Tirmidzi. Ya. Udah berkeliling negeri, ya kan? Dari pondok di Medan. Ya. Pernah berguru di sana. Sombong kali anak ini. Ya kan? Palembang sudah, Lampung sudah, ke Jawa, ke Cirebon, ke Gresik, ke Temanggung, sampai Sumbawa. Gitu. Macam Imam Tirmidzi lah saya ini. Beda lah. Beda. Imam Tirmidzi itu dihabiskan ilmu gurunya, baru pindah ke guru yang lain. Gitu. Kalau kawan kita ini enggak lah. Karena bosan, ini bosan, karena bosan. Gak seperti itu. Oh, kalau seperti itu caranya, nanti satu pondok kita bisa 10-20 tahun. Ah, salah itu. Belajar di satu pondok, ya kan, serius, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di situ. Ya kan. Sampai pengurus bilang, udah kamu itu udah lulus. Semua kelas kamu tempuh, semua pelajaran sudah kami ajarkan. Nah itu baru pindah ke pondok yang lain. Pindah ke pondok yang lain, ilmu ustadznya dikuras lagi. Pindah lagi pondok yang lain. Itu yang berkah. Jadi tawafal bilad itu keliling negeri, menjelajahi banyak tempat. Tujuannya mencari ilmu, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu tidak terbatas waktu, ya kan? Satu trip, satu kali perjalanan berapa tahun baru balik ke kampung. Al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Jadi catatan yang berikutnya itu, catatan yang berikutnya bahwa para ulama kita, mereka berkeliling negeri untuk tolabul ilmi, untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan sombong dan berbangga diri. Saya sudah merantau kemana-mana. Jadi kuli pernah. Banyak orang tuh membanggakan dirinya seperti itu. Ya kita yang mendengar cerita ya anggu-anggu aja lah, daripada kecewa dia kan. Ada yang pernah cerita seperti itu tuh, ya kan? Pernah. Antum dari mana? Wah, dari mana-mana ustaz. Terus ngapain? Semua sudah pernah aku jalani ustaz. Jadi kuli pernah, ya kan? Jadi tukang bangunan pernah, peternak pernah, nelayan pernah, ikut orang pernah, di Jakarta pernah, di Tangerang pernah, semua pernah. Pernah apa? Kerja. Udahlah, nggak usah cerita kalau kayak gitu. Untuk ilmu syar'i lah, untuk ilmu syar'i. Asluhu min Marwa. Wantaqala jadduhu minha ayyaman Layth ibn Sayyar wastawtana madinata Tirmiz wa wulida biha wa nasha'a. Asal usul keluarganya itu dari daerah Marwa, dari daerah Persia kalau sekarang. Kakeknya pindah domisili ke daerah Tirmiz. Lahir orang tuanya, lahir Imam Tirmidzi di sana. Tapi asal usulnya dari negeri Marwa. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Belajar ke sekian banyak guru. Belajar ke sekian banyak guru. Al-Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz mengatakan, sami'a Tirmidzi Qutaibah ibn Sa'id wa Abu Mus'ab wa Ibrahim ibn Abdullah al-Harawi. Langsung kita terjemahkan aja. Al-Imam Tirmidzi belajar hadis kepada Qutaibah bin Sa'id, Abu Mus'ab, Ibrahim bin Abdullah al-Harawi, Ismail bin Musa as-Suddi, Suwaid ibn Nasr, Ali bin Hujr, Muhammad ibn Abdul Malik bin Abi Syawarib, Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi dan yang selevel dengan mereka. Wa tafaqqaha fil hadisi bil Bukhari. Dan beliau mendalami ilmu fikih kepada Al-Imam Al-Bukhari. Antum bersyukur di sini belajar fikih juga kepada Imam Bukhari. Iya. Iya kan? Iya. Sudah selesai belajar sama Imam Bukhari, berangkat ke Jawa belajar sama Imam Muslim. Iya, di Indramayu sana. Iya. Enggak ada Imam Mukhtar ya. Iya, di sini pun antum yang jadi santri belajar kepada Imam Bukhari di sini. Beliau, kita kembali, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah mendalami ilmu hadis kepada Al-Imam Al-Bukhari. Jadi secara usia dan tingkatan tabaqat, Al-Imam Tirmidzi itu masih muridnya Imam Bukhari. Atau ada santri namanya di sini Tirmidzi? Biar cocok lah, Tirmidzi belajar ke Bukhari gitu maksudnya. Ada yang terlahir di sini namanya Tirmidzi? Aduh. Ada nggak? Nggak ada atau nggak tahu? Kayak gini tuh, artinya macam-macam, nggak tahu atau nggak ada. Nggak, yang dari lahir di sini, lahir di sini namanya Tirmidzi. Ada nggak? Lahir di sini? Alhamdulillah. Kalau nggak ada nama usul, yang sedang menunggu kelahiran, kalau anaknya laki-laki kasih nama lah Tirmidzi. Ya. Baik. Qultu, kata Imam Al-Mubarak Furi, wa sami'a Tirmidziyyu min al-Imam Muslimin sahibin sahihi aywan, lakin lam yarwi fi jami'ihi anhu illa haditsan wahidan. Al-Imam Tirmidzi itu juga belajar hadis kepada Imam Muslim, menyusun kitab Sahih Muslim. Tetapi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami' atau Sunannya itu hanya satu hadis saja. Imam Tirmidzi belajar kepada Imam Bukhari, juga belajar kepada Imam Muslim. Di dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya Imam Muslim yang beliau sebutkan hanya satu. Hanya satu. Ya tentunya karena beliau punya ketentuan dan syarat-syarat tersendiri. Dari Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang beliau riwayatkan itu dua. Kalau Imam Muslim, yang beliau sebutkan di dalam kitabnya satu. Dari Imam Bukhari, ada dua. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tahzibu Tahzib menyebutkan satu cerita yang menggambarkan dan melukiskan untuk kita seperti apakah kekuatan menghafal dan mengingatnya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Kita baca, sanadnya kita lewati. Kata Imam Tirmidzi, menurut riwayatnya Al-Hafidz, yang disebutkan Al-Hafidz maksud saya. Kata Imam Tirmidzi, kuntu fi tariqi Makkah, wa kuntu qad katabtu juz'aini min ahaditsa syaikhin. Saya, kata Imam Tirmidzi, dalam perjalanan menuju Makkah. Sambil membawa dua juz kitab hadis riwayat seorang syekh. Jadi ada seorang syekh memiliki beberapa riwayat hadis. Riwayat-riwayat hadis itu kan tersebar. Jumlahnya berapa? Dua juz. Nggak disebutkan berapa halamannya. Imam Tirmidzi termasuk yang memiliki catatan-catatan hadis itu dari seorang syekh. Famarra bina zalika syekh. Ternyata syekh yang dimaksud bertemu di tengah perjalanan ke Mekah itu. Fasa'altu anhu faqalu fulanun. Kemudian saya bertanya kepada rombongan, orang itu siapa? Syekh siapa itu? Oh, itu si Fulan. Ternyata Syekh yang dimaksud pemilik dari dua juz riwayat hadis tadi. Faruhtu ilaihi wa ana adhunnu annal juz'aini ma'i. Cepat-cepat saya kejar. Saya temui Syekh tersebut dengan pikiran bahwa dua juz yang berisikan riwayat-riwayat hadis Syekh tersebut sudah saya bawa. Wa innama hamaltuma'i fi mahmali juz'aini ghairahuma shibhahuma. Tapi ternyata ketika saya buka, lah justru kitab yang lain mirip dia. Bisa dipahami gak ini? Coba diulang kalau paham. Jangan gini-gini aja. Coba ceritanya gimana? Jangan dibaca. Langsung cerita aja, pakai bahasamu boleh. Jangan grogi lah. Imam Tirmizi berjalan ke Mekah terus membawa dua juz kitab. Apa ya? Terus lupa. Ya dibuka dulu catatannya. Ya mirip-mirip Imam Tirmizi lah, walaupun belum sama. Nanti terus. Ya, dua juz kitab itu, ini juz pertama, ya kan? Ini juga dua. Isinya apa ini dua juz ini? Hadis-hadis. Hadis-hadisnya siapa? Seorang syekh. Sudah pernah ketemu Imam Tirmizi sama syekhnya itu? Belum pernah ketemu. Cuma dapat kitabnya, kan gitu. Macam kita beli kitab lah. Ya kan, macam beli kitab. Kita dapat kitabnya tapi belum pernah ketemu sama penuh listnya. Ya kan. Terus. Di tengah jalan ketemulah sama Syekh penulis dua juz itu. Terus. Nah, tanya sama orang-orang. Apa pertanyaannya? Syekh siapa itu? Terus. Atau antum cerita di sini? Ya. Terus. Oh, Syekh Fulan bin Fulan. Kata orang-orang lah. Terus kejar. Saya yang dikejar terus. Sih, gitu kan. Maksudnya ditemui ya. Dikejar, ditemui terus. Nah, beliau menyangka, Imam Tirmizi menyangka. Ya, yang dibawa dua juz itu disangkanya, yang dibawa kemana-mana dua juz itu adalah dua juz miliknya si syekh tersebut. Rupanya pas dibuka, bukan, salah bawa. Rupanya dua juz yang dibawa itu bukan dua juz miliknya si syekh tadi. Salah bawa. Paham ya salah bawa ya? Paham lah. Lanjut kita ya. Atau antum yang mau melanjutkan? Enggak. Siapa namanya? Siapa? Iqbaluddin bin Fulan. Bin Samsun. Dari mana? Aur. Aur itu artinya bambu kan? Iya, bambu. Akhirnya wa inna ma hamaltu ma'i fi mahmali juz'aini ghairahuma shibhahuma. Ternyata yang saya bawa itu dua juz lainnya, bukan dua juz hadis milik si syekh itu. Baik, falamma ghafirtu sa'altuhu as-sama' fa ajaba. Setelah ketemu ya, saya minta syekh, tolonglah. Mumpung lagi ketemu kita, saya ingin sama'. Sama' itu mendengar langsung dari penulisnya. Mendengar langsung dari pemilik hadis-hadis ini. Dan itu. Fa'ajaba. Beliau berkenan. Syekh itu mau. Wa akhadha yaqra'u min hifzihi. Thumma lamaha fara'al bayadha fi yadi. Mulailah Syekh itu menyampaikan hadis. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Sambil saya bawa jus itu. Tapi beliau lama-lama merasa ada sesuatu yang aneh ini. Fara al-bayadhu fi yadi. Ternyata saya enggak nulis apa-apa. Faqala ama tastahi minni? Syekhnya kemudian tersinggung lah. Kamu enggak malu? Sudah dikasih kesempatan belajar mendengar langsung hadis dari saya. Kok kamu gitu aja? Maksudnya enggak mencatat, enggak menulis. Faqaqastu 'alaihi al-qishah. Akhirnya saya ceritalah, ternyata salah bawa. Wa qultu lahu, saya bilang, ini ahfadhuhu kullahu. Saya bilang, semua hadis-hadis di dalam dua juz itu sudah saya hafal. Faqala ikra, faqara'tuhu 'alaihi 'alal wala. Akhirnya kata Syekh itu, coba kamu baca sekarang. Hafalan. Saya baca dengan hafalan. Faqala hal istadharta qabla an taji'a ilayya? Loh, memangnya kamu sudah persiapkan itu semua sebelum bertemu dengan saya? Qultulah. Enggak. Saya enggak persiapan sama sekali. Artinya, waktu itu sekedar membaca langsung hafal. Tsumma qultulau haditsni bi ghairihi. Kemudian saya minta, tolonglah sampaikan kepada saya hadis-hadis selain yang tercatat di dalam juz ini, dua juz ini. Faqara 'alayya 40 haditsan min gharaibi haditsihi. Akhirnya beliau, syekh tersebut, membacakan untukku 40 hadis min gharaibi haditsihi. Tetapi hadis yang tidak biasa beliau sampaikan. Tsumma qala hati. Selesai haddatsana fulan satu, haddatsana fulan, haddatsana fulan sampai 40 hadis selesai. Syekh itu mengatakan had, coba diulangi. Faqara'tu 'alaihi min awwalihi ila akhirih. Faqala ma ra'aitu mithlak. Saya ulangi lagi hadis pertama sampai hadis ke-40 tidak berkurang sama sekali, tidak ada salah satu huruf pun. Faqala ma ra'aitu mithlak, kata syekh itu, enggak pernah saya ketemu orang seperti kamu. Maksudnya begini. Itu tadi kan ada dua juz. Juz pertama, juz kedua. Katakan isinya 100 hadis, contoh aja lah. Ya. Ketemu sama syekhnya, ternyata kitabnya kan enggak dibawa. Kata syekhnya, "Loh, terus gimana?" "Oh, tenang. Walaupun kitabnya tidak saya bawa, 100 hadis itu sudah saya hafalkan. Paham?" Ini itu. Coba kalau gitu, buktikan. 100 hadis dibacakan, 1, 2, 3. Ini contoh aja secara jumlah. 100 hadis bisa dibacakan. Syekhnya masih belum percaya. Syekhnya masih menganggap itu biasa. Boleh jadi 100 hadis itu memang diulang-ulang, dimuroja-muroja sampai hafal lah. Bisa jadi. Makanya ditanya, lo sebelum ketemu saya sudah persiapan kamu? Macam kita setoran hafalan Quran lah ya. Iya kan? Persiapan dulu baru dihafalkan. Masih wajar kalau seperti itu. 100 hadis bisa dihafalkan dengan lancar, tidak salah sedikit pun, karena memang sudah dipersiapkan. Akhirnya apa? Dicarilah cara yang lain. Ya sudah. Dikasih 40 hadis. 40 itu tidak disebutkan di dalam dua juz itu. Paham? Jelas? Ya kan? Kalau tentara bilang, jelas ini, jelas. Ya kan? Paham ya? Mafhum? Disebutkan 40 hadis min gharaibi hadithihi. Itu pun hadis-hadis yang jarang disampaikan. Seorang syekh wajar-wajar aja, sah-sah saja pilih-pilih orang, pilih-pilih ilmu. Disebutkan 40 hadis baru yang jarang disampaikan, tidak disebut di dalam dua juz itu, bukan 100 hadis yang ada. Untuk ngetes ini. Dibacakan 1 2 3 sampai 40. Nah, sekarang kamu ulang, itu pun tidak dicatat itu. Sekarang ulang. Diulang Imam Tirmidzi dari hadis pertama sampai hadis ke-40, enggak kurang sedikit pun, enggak salah satu huruf pun. Baru syekh itu mengatakan, "Ma ra'aitu mithlak." Enggak pernah saya ketemu orang seperti kamu. Itu cerita yang disebutkan siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Tahdzibut Tahdzib dengan apa namanya? Dengan sanadnya tadilah. Tetapi Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah memberikan sedikit keterangan. Kata beliau, hadhil kisah hakada mazkuratun fi tazkiratil huffazi wa ghairiha min kutubir rijali wa tarajimi. Kata Al-Imam Al-Mubarakfuri, kisah di atas itu memang disebutkan demikian di dalam kitab Tazkiratul Huffaz Nah, dan kitab-kitab biografi lainnya ceritanya memang seperti itu. Nah, tetapi penulis kitab Al-Arfus Syadzi menyebutkan cerita di atas dengan sedikit tambahan dan ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Yaitu apa? Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala itu berangkat haji. Di tengah perjalanan bertemu seorang ahli hadis. Seorang ulama hadis. Imam Tirmidzi minta waktu, minta privat diajari hadis-hadis yang beliau miliki. Kemudian ahli hadis itu meminta, ya sudah, siapkan pena dan siapkan tinta. Kalau zaman sekarang pena dan tinta kan jadi satu. Kalau zaman dulu pena sendiri, tintanya sendiri. Modelnya begini, saya masukin lagi. Faltamasa Tirmidziyu falam yajidhuma. Imam Tirmidzi berusaha mencari, enggak ada waktu itu, stoknya enggak dapat. Fajalasa baina yaday syaikhihi wa ja'ala yajur isba'ahu 'alal kirtati. Bagaimanapun juga kesempatan, akhirnya beliau bawa kertas, ya kan, duduk di depan syekhnya, syekhnya menyampaikan hadis, Imam Tirmidzi begini, tapi nggak ada tulisannya, paham maksudnya, cuma gini aja, nggak punya pena, nggak ada tinta. Warawalahu qarit sittina haditsan, kurang lebih 60 hadis yang disebutkan. فَإِذَا وَقَعَ نَظَرُ الشَّيْخِ عَلَى الْقِرْطَاسِ فَوَجَدَهُ خَالِيًا فَافِيًا فَغَضِبَ عَلَى تِلْمِذِ. Setelah gurunya tahu, ahli hadis tadi itu tahu, ternyata kertasnya masih kosong, enggak ada tulisan, tak ada tinta, tak ada pena. فَغَضِبَ عَلَى تِلْمِذِ, syekhnya itu marah kepada Imam Tirmidzi. وَأَخَذَ يَقُولُ إِنَّكَ تُضَيِّعُ أَوْقَاتِ. Ahli hadis itu mengatakan, kamu itu sudah mensia-siakan waktuku, percuma. Faqala Tirmidzi hafizul ahadits, kata Imam Tirmidzi, 60 ya kurang lebih 60 hadis yang Anda sampaikan tadi sudah saya hafal walaupun tidak saya catat. Faqara al ahadits al masmu'ah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengulangi kembali sekitar 60 hadis yang dibacakan gurunya tadi tanpa ada sedikit pun kekurangan. Baik. Jadi memang ada sedikit perbedaan cerita. Walaupun yang masyhur adalah cerita yang disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Tahdzibut Tahdzib, demikian juga dalam Tadzkiratul Huffaz dan lain-lainnya. Tetapi itu menggambarkan cukup salah satu bukti bahwa Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang luar biasa. Melalui para ulama-ulama seperti itulah, dengan sebab dan perantara para ulama yang memanfaatkan dan menggunakan kepintaran dan kecerdasannya untuk agama Allah, maka agama ini dijaga. Jadi pintarmu, cerdasmu, arahkan untuk yang baik-baik. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi sayang, pintar dan cerdasnya itu bukan untuk ilmu agama. Dia hafal rumus-rumus kimia, dia hafal rumus-rumus matematika, dia hafal rumus-rumus fisika, tapi kalau disuruh menghafal ayat-ayat Al-Quran tak bisa. Hidayah memang. Jangan kecil hati, jangan rendah diri, jangan minder ketika bertemu dengan orang yang titelnya berjajar. Sarjana ini, sarjana ini, sarjana ini, sarjana itu. Jangan minder ketika kita ngobrol ketemu dengan orang di tengah perjalanan. Dia bilang, saya ini doktor, S3. Di mana? Di Manchester, Amerika. Wah, Amerika, Manchester, Inggris. Ada yang protes pula nanti. Jangan minder. Saya elektro, saya teknik, saya begini dan begitu. Jangan minder. Jangan. Awak santri, tak bisa apa-apa. Nilaimu itu lebih tinggi dari dia. Derajatmu sebagai thalibul ilmi itu enggak bisa dibandingkan dengan mereka. Jangan minderlah. Pintar buat apa kalau tak mengerti tata cara salat? Pintar buat apa kalau enggak mengerti kewajiban menjaga aurat? Jangan minderlah, adikku, santri-santriku. Jangan minder. Kamu hafal Quran, kamu hafal hadis. Mulia itu. Mulia. Toh pada akhirnya mereka yang berpangkat, mereka yang berharta, mereka yang bergelar sarjana, pada akhirnya kalau belajar agama tanya sama santri. Pas sholat berjamaah akan ditegakkan, mana berani mereka maju? Pasti dilihat yang pakai kopiah ini. Yang berjenggot. Yang kelihatan, wah ini santri. Ayo dek, maju dek. Ah, enggak, bapak aja lah. Enggak, adek aja. Bapak aja. Sampai akhirnya yang bapak-bapak itu, aku enggak bisa baca Al-Quran dek. Oh iya, maju. Alhamdulillah, masih mau mengaku. Dan masih mau tawaduk, kemudian berterus terang. Kalau dia paksa, aduh enggak enak juga ini. Iya kan? Udah ditokohkan. Iya kan? S3 pula udah selesai. Masa majulah dia, ya kan? Maju. Sholat zuhur. Ya. Maju sholat zuhur. Baru takbiratul Allahu Akbar. Allah. Sudah. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau yang ini nih. Yang ini nih. Jadi bukan ceritanya orang, bukan cuma dibuat-buat ini. Di atas kapal Pelni saya lihat sendiri itu. Tahun berapa itu? Di bawah tahun 2000 lah. Ya sekitar tahun 2000-an itu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ini. Itu yang apa namanya, badannya tegap-tegap, gagah-gagah. Baru selesai belajar mereka. Maju, dorong-dorongan. Bukan tawadu, bukan. Kalau dorong-dorongan tawadu, oh iyalah ya kan. Ini dorong-dorongan bukan tawadu. Sama-sama gak bisa. Masya Allah. Ini bukannya saya mau meremehkan dan merendahkan mereka, bukan. Saya konteksnya ingin membangkitkan semangat kalian lah adik-adikku, santri-santri. Jangan minder. Gak usah minder lah. Gak usah kecil hati. Maju dari mereka. Kita udah selesai sholat zuhur ini. Di kapal Pelni. Jika dari Surabaya ke arah Sulawesi sana. Kita sandar-sandar kayak gini, ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rame dua shof itu. Setelah takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ribut satu kapal itu. Sholat zuhur dijarkan aja. Akhirnya orang-orang, bapak-bapak itu, ibu-ibu juga, sholat apa itu? Wah. Masya Allah. Sebenarnya kan sah-sah saja, ya kan? Kalau orang udah tahu ilmunya, tahu fikihnya, ya nggak batal sholatnya. Ya kan? Pun kadang-kadang Nabi Muhammad menjaharkan sholat dun salat-salat-salat, kan itu. Tapi mungkin konteksnya kan, nggak tahu itu. Bukan karena tahu fikihnya, memang nggak tahu. Wow, komentar orang rame, ya kan? Apa itu tuh? Bubar, mereka semuanya keluar dari musola, enggak jadi sholat di situ. Entah sholat di kamar atau sholat di mana, wallahu alam. Enggak aku ikuti waktu itu. Tapi yang jelas bubar pokoknya. Wah, malu kali lah orang itu kan. Itu contoh, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu bukti, itu contoh. Jadi kalian santri-santri itu jangan minder. Ya kan? Walaupun bajunya ya macam-macam itulah, ya kan. Walaupun kopiahnya agak ya ada telur-telur rabanya itu, yang hitam-hitam itu. Sandalnya sandal jepit. Banyak jerawat di pipi dan di jidat. Iya kan? Ya hari ini kalian seperti itu. Hari ini kalian belum dipandang. Hari ini kalian masih dibilang anak-anak. Hari ini. Ulama sudah mengatakan. Ta'allamu. Semangat belajar. Fa'innakumul yaum sigharun wasatakunu kibaran. Hari ini kalian masih kecil. Tapi akan tiba saatnya ketika kalian akan menjadi orang besar. Ya. Akan tiba saatnya ketika kalian menjadi orang besar. Kan itu. Coba itu tanya sama Ustaz Alifuddin itu. Nah, beliau tahu saya waktu kecil macam mana nakalnya, ya kan? Itu kan abang kelas saya itu, senior saya itu. Atau tanya Ustaz Bukhari lah, tapi jangan lah ya. Ketahuan pula awak dulu santri nakal kan? Ya kan? Ya, kita dulu juga santri. Tapi pesan para ulama, sabar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar terus. Minimalnya jadi pemimpin keluarga. Minimalnya menjadi pemimpin istri dan anak-anak. Itu kan minimalnya. Kalau Allah kehendaki bisa lebih luas, alhamdulillah. Itulah dan pahala. Jadi maksud saya, jangan minder. Jadi santri itu jangan minder. Pulang kampung, rumahnya jauh di sana, naik bis, naik pesawat, ya kan? Keluar dari gerbang masih pakai jubah, masih pakai kopiah. Ya kan? Sampai di terminal kopiah dilepas, masuk ke sini jubah dilepas, ya kan, pakai celana sama kaos sama tas gunung kayak gini kan. Enggak nampak lagi santrinya. Ada yang seperti itu? Enggak ada di sini enggak ada. Lo identitasmu sebagai santri itu kemuliaanmu. Identitasmu sebagai santri itu disitulah kehormatanmu. Ketika kau lepas identitas itu, sama saja kau tanggalkan kehormatanmu. Sama saja kau hilangkan itu kemuliaanmu. Rugi. Harusnya identitas keislaman kita, identitas kesantrian kita dijaga. Ya. Di pondok masih pakai bahasa Arab, ya kan? Sering pakai bahasa Arab. Udah nyebrang di Bakahuni ke Merak, udah pakai gue lu aja, ya kan? Adik dari mana? Gue. Iya. Iya, adik. Lu nanya gue. Iya. Iya kan? Gue ini wong Kito. Ah, nampak orang Palembang ya. Wong di pondok biasanya ana, antum, ahi, ya kan? Ami. Malu dia menampakkan identitasnya sebagai santri. Jangan malu lah. Iya kan? Orang jahat aja inginnya berpakaian orang baik. Kenapa kita orang baik kok kemudian melepaskan identitas kebaikan itu? Malu lah. Penjahat pakai kopiah dia. Betul gak? Ada satu kawan kita, cerita nyata juga ini. Iya kan? Dicopet di Solo ini, dicari-cari-cari segala macam, akhirnya ketemu bosnya copet itu, pakai kopiah, pakai sarung, ya kan? Terhormat di kampungnya. Ternyata kawan sekolah rupanya. Iya. Loh, ngopo Dodo, namanya Widodo, kehwan kita itu, ngopo, oh ini barang saya hilang sih, sebentar gitu, dicek, anak bosnya datang, barangnya masih utuh, gak ada yang hilang. Coba, bosnya pencopet aja, apa namanya, berusaha memakai identitas orang baik. Itu contoh, orang jahat saja ingin kelihatan baik. Iya kan? Perampok, koruptor, iya kan? Penjudi, pemabuk, mereka berusaha menyembunyikan kejahatannya. Berusaha menampilkan identitas sebagai orang baik. Iya. Ya. Padahal kalau di belakang, iya kan? Kenapa kita santri yang sudah Allah kasih kesempatan seperti ini, jalan baik, komunitas baik, berteman dengan orang-orang baik, yang dipelajari baik, kita pun alhamdulillah berusaha untuk baik, kenapa justru kita lepas tanda-tanda kebaikan itu? Kenapa ditinggalkan, kenapa ditanggalkan? Janganlah. Pulang kampung, pakai jubahnya. Pulang kampung, pakai kopiahnya. Pulang kampung jangan lihat di cermin, nanggung kali jenggotnya 5 ini, ya kan? 1, 2, 3. Ada yang seperti itu? Gak usah dijawab lah, malu dia. 5, nanggung kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Liburan di rumah kan 1 bulan, balik lagi kan sudah panjang, nggak nampak. Ustadznya nggak tahu kalau selama di kampung dicabut itu, ya kan? Allah, identitas kesantrianmu itu, Dek. Iya kan? Identitas kesantrianmu itu jangan dilepas. Identitas kesantrian itu sudah menjadi semacam tameng dan perisai buatmu. Enggak ada yang ganggu. Dihormati. Tapi kalau kamu lepaskan itu tanda-tanda dan identitas kesantrianmu, kok agak dianggap sama dengan yang lain? Gak ada insya Allah orang berani mengganggu yang kopiahnya haji seperti ini, ya kan? Pak Haji, Mas Haji, Dek Haji. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kok sampai di situ pula kita? Namanya aja taklim kan. kata Ihsan tadi, satu hadis pun tidak bisa ya. So. Jadi itu Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maksud saya tadi dari cerita inginnya jangan minder ya. Jangan kecil hati. Jangan inferior kalau menghadapi orang itu, wah, pakai dasi, pakai seragam, gagah, bawa mobil mewah, rumahnya gedong, banyak yang ngutang itu. Serius. Banyak yang masih kredit. Banyak yang masih kredit. Sampai pensiun pun masih bayar utang itu. Uang pensiunannya itu. Jadi jangan minder pokoknya. Harus harus optimis. Harus semangat untuk menampakkan identitas kesabaran. Thalabul ilmi, Al-Imam Tirmizi rahimallahu taala demikian. Hampir habis waktunya. Bahkan sudah habis waktunya. Baik, terakhir. Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullah, beliau mengatakan faidatun faidah. Karena Abu Isa At-Tirmidzi fi akhir umrihi dariran la ikhtilafa fihi. Al-Imam Tirmidzi di akhir-akhir umur menjadi buta. La ikhtilafa fihi. Kalau masalah buta, enggak ada yang berbeda pendapat. Imam Tirmidzi itu ketika tua menjadi buta. Wa innama al-ikhtilafu fi annahu hal wulida akmah al-sara dariran ba'da an kana basiran. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat, Imam Tirmizi itu mengalami gangguan penglihatan sejak lahir atau setelah tua. Wal haqqu atsani, kata Imam Abu Barfuri, yang benar itu adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang menyatakan bahwa Imam Tirmizi itu mengalami gangguan penglihatan sampai kemudian buta itu di akhir usia. Ya. Apa sebabnya? Ya. Disebutkan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dengan sanadnya bahwa Al-Imam Tirmizi baka hatta amiya wa baqiya dariran sinina. Al-Imam Tirmizi sering menangis. Al-Imam Tirmizi sering menangis sampai penglihatannya terganggu sampai bertahun-tahun mengalami kebutaan sampai meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Baik, itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah ya, jangan lama-lama lah. Setengah 12 rupanya. Ya, kita cukupkan sekian. Ada beberapa hal yang lain, tapi bisa dibaca oleh kalian sendiri insyaallahu ta'ala. Baik, ada satu tugas ini. Jangan dianggap pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Masih berlanjut ini. Pertanyaan buat yang paling tinggi kelas apa di sini? Takhasus berapa? Takhasus 2. Takhasus 1 ada? Ya. Takhasus 1 dan takhasus 2. Takhasus 1 dan takhasus 2. Tugasnya di dalam Sunan Tirmidzi itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya itu sangat pendek sekali. Sanadnya itu sangat pendek sekali. Hanya 3 perawi dari Imam Tirmizi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi gurunya sahabat Rasulullah. Jadi antara Imam Tirmizi sampai Rasulullah itu cuma 3 orang. Sanadnya namanya Ali, ya kan? Kalian pernah belajar ya? Namanya sanadnya Ba'ah Ali, kualitasnya tinggi sekali. Jadi sangat dekat ini. Nabi Muhammad, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Tirmizi. Perintahnya cari, tulis lengkap dengan sanadnya dan hadisnya terjemahkan juga. Cuma satu itu. Carinya di mana? Nah, di sini. Tidak usah kutandai lah. Kita hilangkan dulu tandanya. Ah, enggak ada. Cari. Paham perintahnya? satu hadis di dalam Sunan Tirmidzi. Itu namanya sulasiyat. Sulasiyat itu tiga, hanya tiga perawi yang apa namanya menjadi perantara antara penulis hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Anas bin Malik ini bisa dipakai, pakai bareng-bareng, saling nyontoh pun boleh. Gak usah, gak bisa aku dululah, jangan. Satu dipakai sama-sama, yang mana itu? Ya ini, ya kan. Tapi yang saya minta lengkap nomor hadisnya, sanadnya, kemudian bunyi hadisnya, juga terjemahnya. Pokoknya yang gak mengerjakan, urusan kita panjang. Gitu aja sudah. Ini tahasus 1 dan tahasus 2. Selain tahasus 1, selain tahasus 2, kalau mau ikut-ikutan boleh. Karena ikut-ikutan kebaikan. Minimalnya nanti saya doakan barakallahu fik pakai bolpen saya ini. Minimalnya. Pakai buku lah, jangan pakai kertas. Kalau pakai kertas satu lembar, satu halaman, nanti kena angin hilang dia. Jatuh kena hujan, tintanya basah. Pakai buku. Ya, paling terlambat kapan dikumpulkannya? Sebelum main takro nanti sore. Jadi waktunya sangat panjang. Berapa jam itu? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita memberikan motivasi buat santri-santri dan juga kita yang mantan-mantan santri ini, ya, untuk tetap semangat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.